Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Namun sebelum kita lanjutkan membaca bait selanjutnya, ingin saya bacakan sebagai tambahan faedah dari buku Al-Anhar An-Naqiyah fi syarhi Al-Khulasah Al-Bahiyah fi tartibi ahdasi sirah An-Nabawiyah berkenaan dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Maka Khadijah adalah seorang wanita yang tegas, wanita yang mulia. Di samping apa ma'aradallahu ta'ala biha min karamatihi, di samping karunia dan pemuliaan yang Allah berikan kepadanya, maka tatkala Maisarah menceritakan kepada tuannya amma akhbara habihi, apa yang diceritakan dan dilaporkan oleh Maisarah, ba'asat ila rasulillahi, maka Khadijah mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah. Tepatnya dia utus kawan dekatnya namanya Nafisah binti Umayyah. Nafisah ini kemudian menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan Khadijah yang umurnya ketika itu 40 tahun. Dan Nabi alaihi salatu wasalam pun menyetujuinya dan umur Nabi ketika itu 25 tahun. Faqalat lahu fima yas'umuna, maka melalui Nafisah Khadijah mengatakan, jadi Nafisah ini membawa pesan Khadijah. Pesan Khadijah sebagai bahasa untuk menawarkan diri kepada Nabi. Khadijah mengatakan, ya bena ammi, wahai anak pamanku, inilah rahib tufika, sungguh aku menyukaimu, likarabatika minni wa syarafika fi kaumika, karena adanya hubungan kekerabatan antara dirimu dan diriku, dan engkau adalah orang yang mulia di tengah-tengah kaummu, dan engkau adalah orang yang mulia di tengah-tengah mereka, dan engkau adalah dinilai seorang yang amanah dan seorang yang baik akhlaknya dan jujur lisannya. Setelah itu Khadijah melalui perantaraan Nafisah Ibn Umayyah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dinikahi. Dan adalah Khadijah pada saat itu adalah termasuk orang Quraisy yang paling mulia nasabnya, yang paling besar kemuliaannya, dan termasuk yang paling banyak duit dan hartanya. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penawaran diri dari Khadijah melalui kawannya Nafisah, dzakar dzalika li a'mamihi, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah menceritakan penawaran Khadijah kepada paman-pamannya. Fakharaja ma'ahu ammuhu, maka Nabi ditemani oleh pamannya Hamzah hatta dakhala ala Khuwailid ibn Asadin, bertamu ke rumah ayah Khadijah yaitu Khuwailid ibn Asad. Karena Khadijah Khadijah binti Khuwailid, maka yang melamar Khadijah adalah Nabi SAW dibersamai oleh paman beliau Hamzah ibn Abdul Muttalib, melamarnya ke ayahnya Khadijah. Fakhotobaha ilaihi, kemudian Nabi melamar Khadijah untuk dirinya. Lantas Nabi SAW menikahinya. Kata Ibnu Hisham, mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah yang Nabi berikan kepada Khadijah sebagai mahar adalah 20 ekor anak unta. Ya, 20 ekor anak unta itu mahar Nabi SAW dalam pernikahannya dengan Khadijah. Ya, ini tentu nilai yang tidak sedikit, 20 ekor anak unta. Ya. Anggap saja misalnya 1 ekor anak unta itu 5 juta, ya 5 juta kali 20. Ya. Berapa? 100 juta ini. Ya. Nilai yang tidak sedikit. Itu mahar pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, 20 ekor anak unta. Kalau tadi penghubung antara Khadijah dengan Nabi adalah Nafisah binti Umayyah, ya, ada di buku yang lainnya mengatakan Nafisah binti Munabbih. Ya, perlu dicek lebih lanjut mana yang benar. Kemudian jarak pernikahan antara Nabi SAW dari Khadijah menawarkan diri ada faedah dari buku Is'adul Bariyah. Fatazawaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijata ba'da dalika bi syahrain. Cuma ya, 20 hari dari penawaran diri Ibunda Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini kita jumpai ya, perilaku mulia wanita mulia, umat cinta mulia di tengah-tengah wanita mulianya orang Arab dan orang Mekah. Karena tentu ketika itu belum ada wahyu. Sehingga kita ambil pelajaran dari sisi bagaimanakah orang mulia itu memuliakan dirinya. Maka kita lihat sikap ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ketika beliau suka dan jatuh hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngomongnya lewat perantara. Ngomongnya lewat perantara. Perantaranya namanya Nafisah. Tidak ngomong langsung. Namun rasa malu dan kehormatan seorang wanita mendorong ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha untuk tidak ngomong langsung, namun pakai perantara. Dalam hal ini perantaranya perempuan, yaitu Nafisah binti Munabi atau Nafisah binti Umayyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan penawaran diri ini, ya, Nabi sampaikan kepada keluarganya, keluarga besarnya, dalam hal ini paman-pamannya. Karena memang pernikahan itu penggabungan dua keluarga besar. Setelah Nabi setuju dengan penawaran Khadijah, Nabi cerita kepada keluarga besarnya. Kemudian barulah setelah paman-pamannya juga setuju, Nabi kemudian dibersamai oleh pamannya yaitu Hamzah, datang melamar. Datang melamar menemui bapaknya Khadijah, Khuwailid. Maka barulah kata orang Jawa namanya rembuk tuwo. Pada perwakilan keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah untuk melamar Ibunda Khadijah langsung kepada ayahnya. Dan di sini kita jumpai proses yang cukup cepat. Proses pernikahan yang cukup cepat dari hari Ibunda Khadijah menawarkan diri sampai akad nikah, itu cuma 2 bulan saja. Maka hendaknya demikian, hendaklah demikian pernikahan, jangan berlama-lama. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlama? Gitulah prinsipnya. Dan ini satu kebiasaan yang baik. Dalam hal ini tentu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, yang dilakukan oleh Nabi ketika itu tidak atas dasar bimbingan wahyu, namun sekedar budaya. Nah, pilihan yang atau kemudian keadaan yang terjadi cuma 2 bulan sudah, kemudian hari H, nah ini adalah satu hal yang baik, atau perbuatan yang baik dan bagus, dengan pertimbangan untuk mencegah keburukan ketika berlama-lama. Dan di antara keburukan ketika berlama-lama adalah berubahnya hati, berpalingnya hati kepada yang lainnya. Kemudian kita jumpai bahasanya di pernikahan di masa jahiliyah itu sudah mengenal mahar. Dan mahar yang Nabi berikan kepada Ibunda Aisyah, kepada Ibunda Khadijah, mahar yang tidak sedikit. 20 ekor anak unta. Maka ini menunjukkan mulia dan gagahnya seorang laki-laki. Meski menikah dengan perempuan kaya raya, bahkan perempuan yang paling termasuk yang paling banyak hartanya, maka supaya seorang laki-laki itu mulia di hadapan istrinya, maka misalnya dalam masalah mahar, ketika mampu untuk mahar dengan nilai yang cukup wah, tunjukkan. Tidak terus kemudian modal kosongan gitu. Namun terlihat meskipun dapat wanita kaya raya, ketika mampu untuk memperlihatkan saya itu punya harga diri, saya itu punya kemuliaan, maharnya pun dengan nilai yang cukup besar. Itu yang ingin saya bacakan sebelum kita lanjut ke Urjuzah Al-Mi'iyah. Kemudian kita lanjutkan ke Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Karya Ibn Abil Is al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang keenam. Kala Nazim rahimallahu ta'ala, wa wulduhu minha khala Ibrahim, fal awwalul qasimu hadha takrim. Wa wulduhu jamak dari walad, semacam usdun jamak dari asad. Dan walad itu dalam bahasa Arab yutlak digunakan dalam pengertian anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun dalam makna budaya, walad itu identik dengan anak laki-laki. Namun makna bahasa itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Misal contoh walad yang maknanya anak laki-laki dan anak perempuan, An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullah fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian untuk memberi warisan kepada auladikum, semua anak kalian. Untuk laki-laki, anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Wa wulduhu minha, maka anak-anak Nabi minha yaitu dari Khadijah radhiyallahu anha, selain Ibrahim, karena Ibrahim ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maka anak-anak Nabi seluruhnya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Fal awwalu, maka anak Nabi yang pertama adalah Al-Qasimu, namanya Al-Qasim. Awwalu, maka anak Nabi yang pertama namanya Qasim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunyah dengan bihi, dengan Al-Qasim alaihi salatu wasallam, karena Al-Qasim adalah anaknya yang pertama. Ya. Maka hal ini menunjukkan kalau seorang itu mau berkunyah, maka di antara hal yang dinilai baik adalah berkunyah dengan nama anak yang pertama. Hazat takrim, hadha syai'a yahuzu hadha, haza yahuzu hauzan, itu maknanya mengumpulkan. Artinya mengumpulkan pemuliaan. Kemudian bait yang ke-17. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunnal Khatimah. Dan Zainab, Ruqayyah dan Fatimah, Ulmu Kulthum adalah khatimah penutup, lahunna dari bagi anak-anak perempuannya Nabi. Penjelasan dari Syaikh Abdul Razak hafizallahu ta'ala wa faqahu, maka inilah empat anak perempuan Nabi alaihi salatu wassalam, dan semua keempat-empatnya menjumpai Islam. Artinya menjumpai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan semuanya masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan adalah awaluman wulida, anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau jadi Nabi adalah Al-Qasim. Wabidan dengan Al-Qasim beliau berkunyah. Kemudian setelah Qasim, lahirlah untuk Nabi Zainab, setelah itu lahir Ruqayyah, setelah itu Fatimah, setelah itu Ummul Kulthum. Summa wulida lahu fil Islam, kemudian terlahir untuk Nabi fil Islam, setelah Nabi fil Islam, artinya setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu lahir Abdullah. Fasumia, dan Abdullah ini diberi nama dan gelar Tayyib dan Tahir. Wa umum, dan ibu mereka semua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa umul Kulthum min lahunnal Khatimah. Artinya anna basamul Kulthum adalah anak perempuan Nabi yang paling kecil salatullah wassalamu alaih. Namun ini ala khilafin baina ahli ilmi. Fidhalik, ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Apakah anak Nabi yang paling kecil itu Ummu Kulthum ataukah Fatimah? Maka pendapat yang dipilih oleh Ibn Abil Is al-Hanafi di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, anak perempuan Nabi yang paling kecil, yang paling belia adalah Ummu Kulthum. Ibn Abdul Bar al-Maliki di kitabnya Al-Isti'ab mengatakan perselisihan tentang yang paling kecil dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, sedangkan perselisihan tentang anak perempuan Nabi yang paling tua itu pendapat yang nyeleneh. Wasahih yang benar, anak perempuan Nabi yang paling besar adalah Zainab. Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan yang disepakati anak-anak Nabi yang disepakati sebagai anak Nabi adalah Al-Qasim, dan dengannya Nabi berkunya. Qasim ini mata sariran, mati ketika masih kecil sebelum mab'ats Nabi diutus sebagai Nabi, atau ba'dahu, atau setelah Nabi diutus sebagai Nabi. Sedangkan anak perempuan beliau ada empat, Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummul Kulthum, kemudian Fatimah. Ini kalau Ibnu Hajar itu memilih pendapat anak yang paling kecil adalah Fatimah. Wakil kemudian beliau mengisyaratkan adanya pendapat yang lain, dan ada yang mengatakan bahasanya Ummul Kulthum lah itu lebih kecil daripada Fatimah. Kemudian bait yang ke-18, Wattahiru tayyibu abdullahi wakila kullus min li fardin zahi. Dan at-tahir dan at-tayyib, at-tahir dan tayyib itu adalah gelar untuk Abdullah. Wakil dan ada yang mengatakan semua nama itu li fardin untuk person. Sehingga ada yang namanya Tahir, ada yang namanya Tayyib, dan ada yang namanya Abdullah. Zahi, zahi maknanya jamilun musyriqun, yang ganteng-ganteng. Seorang anak, person yang anak yang ganteng, musyriqun yang bercahaya. Itu bercahaya wajahnya. Bercahaya wajahnya di sini artinya cakep. Penjelasannya artinya bahasanya Tahir dan Tayyib adalah dua gelar atau lakab untuk Abdullah. Bukan dua anak laki-laki yang lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kil kullus min li fardin. Inilah pendapat yang lain yang dihikayatkan, yang diceritakan oleh Ibn Abil Ais al-Hanafi ala wajid ta'if dengan bentuk isyarat kepada kedhaifannya dengan mengatakan kil. Catatan kaki satu, Ibnu Hajar di Al-Fathul Bari mengatakan Abdullah itu lahir setelah Mab'ats, setelah Nabi diutus sebagai Nabi, lain hanya dengan Al-Qasim. Fakana yuqalu lahu, maka dia disebut juga dengan sebutan Tahir dan Tayyib. Wa yuqal, dan ada yang berpendapat Tahir dan Tayyib itu dua saudaranya Abdullah. Namun yang jelas matat ad-dhukuru siraran bittifaqin, dengan sepakat para ulama sirah nabawiyah, anak-anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal dunia dalam keadaan belum dewasa. Nah, maka pendapat yang lain mengatakan bahasanya tiga nama ini adalah untuk tiga person. Wa ala hadza, maka kalau mengikuti pendapat ini, wa ala hadzal qauli, mengikuti pendapat ini, maka anak-anak laki Nabi yang laki-laki itu empat. Yang pertama Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Tahir dan Tayyib. Namun menurut pendapat yang paling kuat, anak laki-laki Nabi dari Khadijah hanya dua, Al-Qasim kemudian Abdullah, dan Abdullah ini punya dua gelar, disebut Tahir dan disebut Tayyib. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfil am, dan semuanya saat Nabi masih hidup merasakan kematian. Wa ba'dahu, dan setelah Nabi wafat, wafatlah Fatimah binisfi am, setengah tahun setelah Nabi wafat, artinya 6 bulan. Wal kullu, yaitu semua anak Nabi, fi hayati, ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dakul himam, himam maknanya al-maut, kematian. Maka ada yang dakal mauta, meninggal dunia mubakiran, dini, sebelum Nabi diutus sebagai Nabi, dan ada yang belakangan, setelah Nabi diutus sebagai Nabi, bahkan ada yang setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, kecuali Fatimah. Karena wafatnya Fatimah itu setelah Nabi. Oleh karena itu An-Nadhim mengatakan wa ba'dahu Fatimatu binisfi am. Artinya Fatimah itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihain dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Fatimah masih hidup 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa fihima dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan pada hari itu Fatimah datang jalan kaki dan seakan-akan gaya berjalannya Fatimah itu adalah gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi menyambut dengan gembira dengan mengatakan marhaban bibinati, selamat datang wahai anak perempuanku. Kemudian Nabi minta Fatimah untuk duduk di sebelah kanan atau kiri Nabi. Kemudian Nabi membisikkan ilaiha kepada Fatimah hadisan, perkataan dan kalimat. Fabakat Fatimah lantas menangis. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, limat tabakina, kenapa engkau menangis? Kemudian Nabi bisikkan kepada Fatimah satu kalimat yang lain, fadhahikat. Fatimah pun tertawa. Maka komentar Ibunda Aisyah, ma ra'aitukal yaum, aku belum pernah lihat kejadian seperti hari ini. Farhan akrab min husnin, gembira itu demikian dekat dengan sedih. Ini baru saja menangis, setelah itu bisa tertawa. Maka kutanyakan kepada Fatimah apa yang dikatakan oleh Nabi. Fatimah mengatakan, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, aku kembali bertanya kepada Fatimah. Maka Fatimah mengatakan, asara ilayya, Nabi bisikkan kepadaku. Bahasanya adalah Jibril menyetorkan setoran Quran kepadaku. Kula sanatin, setiap tahunnya marotan sekali. Perlu diketahui dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahasanya seorang muslim minimal khatam Al-Quran sekali dalam setahun. Ini alasannya karena setoran Quran antara Nabi setoran Quran pada Jibril itu dalam satu tahun sekali. Wa inna aradani al-ama marratain. Dan al-ama tahun ini Jibril ngajak setoran 2 kali. Maka kalau kita belajar qiraat itu ada istilah qiraah ini nusikhat fil ardhah al-akhirah. Ada istilah. Cara baca ini sudah dihapus di setoran yang terakhir. Maka ada pada saat setoran terakhir Nabi kepada Malaikat Jibril, itu ada sejumlah cara baca yang dihapus. Ya, dulu dipakai, kemudian tidak dipakai. Nah, itu diistilahkan dengan ardhah akhirah. Setoran terakhirnya Nabi dengan Malaikat Jibril. Wala urahu, ura itu artinya sangka don, dan tidaklah aku menyangka kecuali hadar ajali, ajalku telah tiba. Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang yang merasa ajalnya telah dekat, hendaknya dia melipat gandakan amal saleh. Kalau kemarin setorannya setahun cuma khatam, setoran dengan Jibril cuma 1 kali khatam, ini 2 kali khatam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, kepada Fatimah, sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku, yaitu mati. Maka aku pun menangis. Faqal, lantas Nabi berbisik, tidakkah engkau rela engkau adalah sayyidah, pemimpin ahli jannah, penduduk surga, yaitu atau pemimpin nisa'il mu'minin, wanita-wanita yang beriman. Maka aku tertawa, lidhalika aku tertawa gembira karenanya. Ya, demikian penjelasan dari Syekh Abdul Razak untuk bait, beberapa bait tentang seputar anak Nabi, dari bait 16 sampai bait 19. Kemudian kita tengok dan kita lihat penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin wafaqallahu ta'ala. Ada di halaman 14 di baris yang ketiga. Tsumma dzakara nadhimu rahimallahu waladan nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijata. Dan An-Nadhim rahimallahu menyebutkan anak-anak Nabi dari Khadijah. Yang pertama adalah Qasim, itulah yang paling tua. Tsumma adda ba'dahu, kemudian beliau sebutkan satu persatu setelah Qasim lima anak. Empat anak perempuan dan satu anak laki-laki. Maka anak perempuan Nabi mengikuti hitungan dari penulis Urjuzah, Al-Mi'iyah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, kemudian Ummul Kulthum. Wal ibnu, dan anak laki-laki Nabi adalah Abdullah yang diberi gelar Tahir dan Tayyib. Wakil dan ada ibar dan bapak, Tahir dan Tayyib adalah dua anak laki-laki Nabi yang lain. Namun yang benar, Tahir dan Tayyib adalah gelar untuk anak Nabi yang namanya Abdullah. Demikian pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan dipilih oleh Abdul Aziz Ibn Jama'ah di Al-Mukhtasar Al-Kabir Fi Sirah. Serta Al-Iraqi Fi Akhirina Min Ahlil Ilmi dan para ulama yang lain. Sebagian ahli sejarah dzakara menyebutkan bahasanya anaukana min waladi, di antara anak anak Nabi ada seorang anak laki-laki namanya Abdul Uzza. Non Abdul Ghani Al-Maqdisi di kitabnya Sirah mengatakan, dan Allah sucikan sang Nabi dari nama semacam ini dan Allah lindungi Nabi darinya. Kenapa? Karena nama tersebut terdapat penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Hazm pun menilai jauh hal ini. Masa Nabi punya anak namanya Abdul Uzza? Wal maktubi, dan inilah satu hal yang bisa ditegaskan dan dipastikan. Tidak ada satupun dari anak Nabi yang bernama Abdul Uzza. Maka semua anak Nabi itu ada tujuh. Tiga anak laki-laki, dan inilah pendapat jumhur. Dua dari Muhammad, dari Khadijah, satu dari Maria, dan empat anak perempuan, dan ini satu hal yang disepakati. Kalau anak Nabi, anak laki-laki Nabi ada tiga, itu jumhur. Kalau anak laki-laki, anak perempuan Nabi itu empat, itu ittifaq. Demikian disebutkan oleh Abdul ittifaq ini disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi di kitabnya Sirah, dan As-Salihi di kitabnya Subulul Huda wa Rasyad. Dan anak Nabi yang paling tua adalah Al-Qasim menurut pendapat yang paling kuat, yang benar. Setelah itu Zainab, ba'dahu setelah Al-Qasim. Dan yang paling kecil adalah Ibrahim dengan sepakat para ahli tafsir, karena dia lahir di Madinah. Nah, kalau anak perempuan Nabi yang paling kecil, nah ini yang diperselisihkan. Wa asrarul banati, sedangkan anak Nabi yang paling kecil adalah Fatimah menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, menyelisihi majara alaihi, pendapat yang diambil oleh An-Nadhim. Fa'inna, maka An-Nadhim jarang mengikuti pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya anak perempuan Nabi yang paling kecil adalah Ummul Kulthum. Wasahih, Asurra, An-Nazurra, namun yang benar anak yang paling kecil dari anak perempuan Nabi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Semua anak Nabi lahirnya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua, Abdullah dan Ibrahim, karena keduanya lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berstatus sebagai nabi dan rasul. Kemudian An-Nadhim menyebutkan bahasanya anak-anak Nabi semuanya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Al-himam artinya al-maut. Zaukuhu, mengicipi dan merasakan kematian, artinya datang kematian dan terjadinya kematian. Maka semuanya meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali Fatimah. Karena Fatimah itu matat meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. Menurut pendapat yang paling kuat, karena terdapat dalam hadis yang sahih dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Ibu Aisyah mengatakan bahasanya Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha lebih didahulukan daripada perkataan yang lainnya yang datang setelah generasi Ibunda Aisyah, yaitu tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari para penukil atau para ahli sirah nabawiyah. Kemudian lam yu'aqib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberi keturunan dari anak-anak beliau, tidak lam yu'aqib tidaklah memberikan keturunan ahadun satupun dari anak-anak beliau kecuali Fatimah. Fatimah memberikan keturunan dan wasara, dan jadilah Fatimah itu memiliki anak keturunan yang akan disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah ta'ala, anak keturunan Fatimah di tempatnya nanti di Nadham. Nah, kemudian kita kembali ke bait selanjutnya. Kembali ke sarahnya Syekh Abdul Razzaq. Di bait yang ke-20, qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wa ba'da 35 hadar madar bunyana baitillahi lamma andasar. Wabakda, dan setelah Nabi berumur 35 tahun, hadar Nabi menghadiri madar bunyan, pembangunan baitillahi, rumah Allah. Lama an dasar, tatkala rumah Allah itu Ka'bah, dasar hancur. Ya, kala syarih, hafizallahu ta'ala wa faqahu, di bait ini An-Nadhim menyebutkan kalau Nabi menyaksikan pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik membangun rumah Allah yang mulia. Maka natadil hadisat, dan peristiwa ini adalah tatkala usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Ibnu Ishaq rahimahullah taala mengatakan, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy kumpul untuk membangun Ka'bah. Dzalika, dan hal tersebut karena pembangunan al-bait Ka'bah itu karena bangunan Ka'bah itu rusak, watasaddaa, dan hancur, bisababi sailin arimin, disebabkan karena sail. Ini sebagiannya menerjemahkan dengan banjir. Ya, namun enggak begitu tepat sebenarnya. Sail itu banjir. Sail itu Setelah hujan deras tiba selesai, atau saat hujan deras berlangsung, air deras mengalir di tanah. Ya, terutama terlihat misalnya dari tempat yang tinggi. Nah, itu namanya sail. Uh, Di sini disebutkan sailal arim. Arim artinya jarif yang menghanyutkan. Semua barang yang ditemui oleh sail ini akan hanyut di bawah. Auhana yang melemahkan pondasi Ka'bah, wasadda'a dan membuat retak, sodda'a retak. Syakka kasarahu duna infisali ajza'ihi. Ya, rusak namun bagian-bagiannya tidak sampai terpisah. Ya, rusak gitu ya. Atau retak itu, retak ya. Wa sadda'a judranahu dan membuat retak dinding-dinding Ka'bah. Fahtaja maka Ka'bah perlu ayu ada bina'uhu min jadidin, dibangun ulang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menghadiri tersebut dan menyaksikannya. Bahkan sahabat tafalit bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syaraka berperan serta dalam memindah batu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tatkala Ka'bah dibangun maka Nabi dan Abbas ikut yang kulani memindah batu. Lantas pamannya Al-Abbas mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cuma pakai izar, tidak pakai rida. Nabi ketika itu hanya pakai izar saja. Izar itu seperti sarung tapi dari kain, kain panjang. Ya, gambarannya seperti pakaian bawahan lelaki yang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Nah, Abbas mengatakan, jadikalah izarmu ke leher, yakika menjagamu minal hijarati dari batu. Ini kalau apa izarnya ditarik ke atas, diikatkan ke leher, ya berarti bawah telanjang. Maka di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk sang nabi sebelum dia jadi nabi ketika melakukan hal-hal yang tidak pantas, beliau pingsan. Fakhara ilal ardi. Beliau pun tersungkur ke tanah. Wa tamahat aynahu ila samai. Thumma afaqa. Kemudian siuman, dan saat siuman maka Nabi mengatakan izari izari, di mana izarku, di mana izarku. Fasyadda alaihi izarahu, maka kemudian Nabi mengikatkan izarnya alaihi pada diri Nabi. Ya, yakika mana tadi? Yakika minal hijarati fakhara ilal ardi. Di sini ada kalimat yang dibuang. Takdirnya fafa'ala dalika, Nabi melakukan saran pamannya, fakhara Nabi tersungkur. Dan di hadis yang lain dari Abu Tufail, maka pada saat Rasulullah SAW memindah batu bersama orang-orang Quraisy yang lain, tiba-tiba tersingkaplah aurat Nabi, maka Nabi diteriaki, wahai Muhammad, tutuplah auratmu. Fadzalika fi awwali ma nudiya, dan ini adalah pertama kali Nabi diseru. Maka tidaklah terlihat aurat Nabi kebelu sebelumnya, tidak pula setelahnya. Tamahat aynahu ila sama, tamat mana irtafa'at, naik, memandang ke arah atas. Dua mata beliau memandang ke arah as-sama, atas. Ya, khara maknanya kalau mau di dalam bahasa saqata, jatuh. Tamahat bi fathit ta, ta-nya di fathah dan mimnya di fathah. Tamahat ay irtafa'at. Maka di sini kita jumpai penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata An-Nawawi di Sarbli untuk Sahih Muslim, dalam hadis ini penjelasan tentang sebagian pemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Dan bahasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam kana masunan mahmiyan, adalah seorang yang terjaga sejak kecil dari kejelekan dan akhlak jahiliyah. Baca'a fi riwayatin fi ghairi sahihain, dalam riwayat yang lain di luar sahihain, anal malaka nazala, bahasanya malaikat turun, fasadda alihi izarahu, ya, lantas mengikatkan izar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sarah yang lain, ija'al izaraka ala raqabatika, artinya li taqwa bihi, supaya engkau kuat dengan menggunakan izarmu untuk memikul batu. Berarti izarnya dilepas gitu ya. Izarnya dilepas berarti telanjang. Ini, kemudian batu diletakkan di izar, kemudian dipakai untuk mikul. Fafa'ala alaihi salatu wassalam dhalika, maka Nabi melakukan permintaan pamannya, fakhara ay waqa'a ilal ardi, maka Nabi kemudian jatuh, pingsan. Watumahat, tumahat di sini disampaikan, tumahat aynahu ay sakhosota wartafa'ada, melotot dan memandang ke arah langit. Ay sara, wal makna anau sara yang duru ilal fauq, itu Nabi melihat ke arah atas. Ya, kemudian di sini ada faqala, faqala izari izari, Nabi berkata kepada siapa? Di ada yang menjelaskan faqala alaihi salatu wasalam li ammi al-Abbas. Nabi berkata kepada pamannya Abbas. Izari izari, izarku izarku. Maka akhirnya Abbas memberikan pada Nabi izar, tentu kemudian Nabi menerimanya, lantas fasyadda alihi, Nabi mengikat izarnya pada diri beliau. Ini maka mungkin sarah yang ini lebih menjelaskan makna makna hadis. Nah, kemudian bait yang ke-21. Qala nadhimu rahimallahu taala wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadil tsam. Wa hakamu, dan mereka menjadikan beliau sebagai penengah, dan mereka pun ridha dan puas bima hakam dengan putusan yang Nabi tetapkan fi wad'i dzakal hajaril aswad, tentang meletakkan Hajar Aswad tsam di sana, ai tsamma di sana. Penjelasannya karena qad hasala ikhtilafun syadid, terdapat perselisihan yang sengit antara sejumlah kabilah Quraisy tatkala mereka telah sampai pada tempat Hajar Aswad. Man, siapakah di antara mereka yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Dan mereka mengetahui mulianya Hajar Aswad, kedudukannya dan keistimewaannya. Maka setiap kabilah turidu ingin antahdha, mendapatkan keberuntungan bihadas syaraf, dengan kemuliaan ini, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Oleh karena itu mereka bertengkar dan berselisih dengan perselisihan yang sengit. Fidzalika, tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka menjadikan Nabi sebagai hakam, sebagai penengah, dan mereka rela dengan putusan Nabi. Maka bertambahlah bagi Nabi SAW dengan peristiwa ini semakin mulia di atas kemuliaan beliau, semakin berkedudukan di atas kedudukan semula beliau. Ibnu Ishaq mengatakan, "Suma kemudian para berbagai macam kabilah dari Quraisy jamaat mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah. Kullu kabilatin, masing-masing kabilah tajma'u mengumpulkan batu ala hidatin, sendiri-sendiri. Ini batu-batu kabilah A, ini batu-batu kabilah B. Kemudian mereka masing-masing membangun dari arah yang berbeda. Suma banauha, kemudian mereka membangunnya. Jadi dari arah yang beda-beda. Hatta balagal bunyan, sampai bangunan yang baru tersebut sampai di tempatnya rukun, yaitu rukun Hajar Aswad. Lantas mereka bertengkar di sini. Kulu kabilah dan setiap kabilah ingin agar kabilahnya lah yang mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya, bukan kabilah yang lain. Hatta tahawaru, sampai mereka saling berdialog. Catatan kaki tiga. Waturwa, dan diriatkan, ada yang meriatkan tahawazu. Kalau tahawazu pakai za, itu artinya inhazat kulu kabilatin ila jihatin, masing-masing kabilah mengelompok di satu sisi. Masing-masing mengelompok, siap-siap untuk perang. Watahalafu, dan mereka saling bersekutu. Kabilah A dengan kabilah B mengelompok jadi satu. Wa'adu lil qital, dan mereka siap untuk perang. Di antara persiapan perangnya, faqarabat Banu Abdiddar. Banu Abdiddar telah mendekatkan jafnatan. Sejenis wadah atau baskom yang penuh dengan darah. Sumata'aqadu, kemudian mereka bersekutu, bersepakat Banu Abdiddar dengan bersekutu dengan Banu Adi bin Ka'ab ibn Lu'ay. Lihat kesepakatannya, alal maut, siap mati. Wah, ini berarti tengkar sangat sengit ini. Siap mati untuk agar merekalah yang meletakkan Hajar Aswad, bayangkan. Sampai berkomitmen untuk siap mati. Wa adralu, dan sebagai bentuk komitmen mereka masukkan tangan mereka fi dzalika dam, di darah tersebut yang ada di baskom tadi. Fasumu, maka mereka disebut la'aqatad dami. Nah, perselisihan ini, perselisihan sengkit ini terjadi selama 4 hari lamanya. Famakasat, maka Quraisy melalui ala dalika, melalui hari-hari ala dalika dalam keadaan sengit berselisih selama 4 malam atau 4-5 malam, yaitu 4 atau 5 hari. Thumma, kemudian mereka kumpul di masjid, bermusyawarah, wa tanasofu. Sofu, berarti apa? Mereka bersikap adil, saling bersikap adil. Sebagian ahli riwayat, ahli sejarah, Za'ama mengatakan bahasanya Abu Umayyah ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum, dan dia di tahun itu adalah orang Quraisy yang paling tua. Kalau mengatakan baik orang-orang Quraisy, jadikalah di antara kalian dalam hal yang kalian perselisihkan awwalaman, orang yang pertama kali masuk mimbabi hadal masjid, dari pintu masjid ini, yang memberikan putusan di antara kalian tentang perselisihan kalian. Fa'alu, maka mereka pun setuju. Maka awwala dalil yang pertama kali masuk menemui mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma maqat, tatkala mereka melihat Nabi, mereka mengatakan hadal aminu, inilah al amin, orang yang terpercaya, kami rela dengan putusannya, ini adalah Muhammad. Maka tatkala Nabi itu intaha ilaihim, berjalan mendekati ke arah mereka, setelah sampai ke kerumunan tersebut, mereka bercerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al khabara, berita dan peristiwa yang telah terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, halumma ilayya sauban, mari berikan kepadaku satu kain. Fa'utiyabi, maka diberikanlah kepada Nabi satu kain. Fa'adha fa'akhoda arukna, kemudian Nabi mengambil Hajar Aswad, lantas meletakkan di kain tersebut dengan tangannya. Thumakal, kemudian Nabi mengatakan, hendaknya masing-masing kabilah itu memegangi binahiyat min al-thawbi, ujung kain. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad jami'an bareng-bareng. Hatta sampai idza balagu, ketika mereka sampai bihi, membawa Hajar Aswad, maudi'ahu, di tempatnya, wadu'ahu, maka Nabi meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, huwa biyadi, dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma buniya alaihi, kemudian pembangunan Ka'bah dilanjutkan. Ya, maka penuturan yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mujahid, an maulahu, dari bekas budak, bekas tuannya, anau kana fi man yabnil Ka'bah, bahasanya bekas tuannya Mujahid itu diantara orang yang membangun Ka'bah di masa jahiliyah. Qal, sang tuannya Mujahid mengatakan, aku memiliki batu dan aku pahat batu tersebut dengan tanganku sendiri, Setelah itu aku sembah batu tadi min dunillahi tabaraka wa ta'ala, dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah jahiliyah yang betul-betul jahiliyah. Ya, batu dipahat sendiri, setelah itu disembah-sembah. Namun apakah model jahiliyah semacam ini tidak ada di zaman ini? Jawabannya masih ada. Ya. Maka boleh jadi seorang itu bikin patung sendiri, patung Buddha atau yang lainnya, setelah itu disembah sendiri. Dibuat sendiri, disembah sendiri. Nah, setelah itu kudatangkan kepada untuk berhala ini susu ats-tsakhir. Yang susu ini anfasuhu adalah susu yang paling berharga ala nafsi menurut diriku. Ini coba susu yang paling mahal, yang paling bagus diberikan untuk berhala. Al-khasir, bilaban al-khasir. Artinya yang bagus, khasir. Saralaban khasir, susu itu menjadi khasir, artinya ghalidhan, kental, mukatsafan, ya kental, mengental. Susunya susunya kental, bukan yang encer. Fa'asabuhu, lantas aku tuangkan susu yang yang kental tadi, kutuangkan alihi pada patung berhala. Apa yang terjadi? Siapa yang menikmati? Fayaju al-qalbu. Maka datanglah anjing menjilati susu. Jadi yang menikmati bukan berhalanya, namun malah anjing. Setelah dia puas jilati susu, thummakum, dan anjing tadi yaskharu. Yaskhar itu mengangkat kaki belakangnya, salah satu kaki belakangnya. Mau apa? Mau kencing. Faya bulukum, dan kencing. Nah, itu kisah tragisnya. Ya, kemudian fabaina, kemudian ini berarti titik, kemudian kisah yang lainnya. Fabaina, kami membangun Ka'bah, sampailah kami di tempatnya Hajar Aswad. Wa mayar al-hajar ahadun. Pada awalnya tidak ada satupun yang melihat Hajar Aswad. Fa'idha, ternyata huwa Hajar Aswad itu di tengah-tengah batu-batu kami. Ukurannya seberapa? Misla ra'si rajuli. Semisal seukur kepala laki-laki. Yakadu yatara'a minhu wajhu rajuli. Hampir-hampir terlihat darinya itu wajah laki-laki. Faqala batnun. Batnun artinya suku. Maka salah satu suku Quraisy mengatakan, kamilah yang meletakkannya di tempatnya. Yang suku yang kedua mengatakan, kamilah yang meletakkannya. Akhirnya mereka mengatakan, jadikalah di antara kalian hakaman penengah. Kalau mereka mengatakan, orang yang pertama kali yatlu'u, muncul minal fajji, dari jalan ini, itulah penengahnya. Dan ternyata datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, yang datang kepada kalian adalah orang yang terpercaya. Faqalu lahu, lantas mereka bercerita kepada Nabi apa yang terjadi. Maka Nabi meletakkan Hajar Aswad di satu kain, kemudian da'a Nabi panggil butunahum, suku-suku Quraisy. Mereka kemudian memegangi nawahihi, ujung-ujung kain, ma'ahu bersama Nabi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasannya, penjelasan untuk bait-bait ini dari Syaikh Al-Utsaimin wafaqahullahu. Ada di halaman 14 baris yang terakhir. Peristiwa yang ke-11 adalah Nabi menghadiri pembangunan Ka'bah. Lama wahiyah bina'uha. yaitu pembangunan Ka'bah. Oh, lama wahya, maaf. Lama tatkala wahya lemah bina'uha bangunan Ka'bah. Kenapa lemah? Karena retak-retak. Wa tasodda'at, dan retak arkanuha, rukunnya, pojok-pojoknya. Maka Quraisy qasadat, berniat manfaatan untuk mengambil manfaat biha dengannya tufadu al-Ka'bah, Ka'bah terjaga. Ya, apa rencana Quraisy? I'la ubabiha, mau meninggikan pintunya, pintunya tinggi. Dan mau meninggikan arkanuha, sisi-sisinya. Maka mereka bersengaja untuk mencungkel batu-batu Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Suma'adu, kemudian mereka kembali membangunnya. Dan ini adalah pembangunan yang ketiga yang dilakukan oleh selain Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lah yang pertama kali membangunnya. Kemudian hancurlah Ka'bah, dibangun, kemudian dibangun oleh Amaliqah. Ini pembangunan yang kedua atau pembangunan pertama untuk selain Ibrahim. Kemudian hancur, fabana tahajurhum, lantas dibangun oleh Jurhum. Ini pembangunan yang ketiga. Kemudian tahadamat, hancur, kemudian dibangun oleh Quraisy. Ini pembangunan yang ketiga. Sahahada, sahih kisah ini dari hadisnya Ali radhiallahu anhu yang diriatkan oleh Al-Hakim dan yang lain dengan sanad yang hasan. Dan umur Nabi SAW ketika itu 35 tahun. 5 dikarenakan riwayat yang diriatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang kuat dari Abu Tufail. Nama aslinya Amir ibn Wasilah radhiallahu anhu, beliau mengatakan karena adalah pembangunan Ka'bah, ya, antara pembangunan Ka'bah dan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 tahun. Dan Nabi dapat wahyu ada usia 40 tahun. Kalau 5 tahun berarti ketika beliau berumur 35 tahun. Fabanatha Quraisyun, Ka'bah dibangun oleh Quraisy setelah hadamatha, setelah mereka menghancurkannya. Ibtira'a, dalam rangka untuk meninggikan pintunya dan menguatkan tembok-temboknya. Maka tatkala mereka telah sampai ke Hajar Aswad atau tempat Hajar Aswad, mereka berselisih. Fiman, tentang orang yang mendapatkan kemuliaan meninggikan, yaitu maksudnya meletakkan kembali Hajar Aswad. Hatta tahajazu wakadu, dan hampirlah mereka ayak tatilu, perang atau tawuran. Tahajazu. Tahajazu, masing-masing sebagiannya memegangi hujus yang lain. Hujus itu tempat ikat pinggang. Memegangi tempat ikat pinggang, ya, siap-siap mau perang gitu. Wakatu, dan hampirlah mereka ayak tatilu, berperang. Sumatafak, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan penengah orang yang pertama kali masuk menemui mereka dari pintu Bani Syaibah. Ya, pintu Bani Syaibah itu sekarang disebut dengan sebutan Babus Salam. Ada di sebelah, di sisi timur Masjidil Haram. Fakana awalu dakhilan, maka yang pertama kali masuk menemui mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabatahadah, ini terdapat dalam riwayat Hakim dari Ali dengan sanad yang hasan. Maka tatkala mereka melihat Nabi, mereka mengatakan atakumul aminu, datang menemui kalian orang yang terpercaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengurai pertengkaran mereka dan menegakkan adil dalam putusan di antara mereka. ila thawbin, Nabi minta kain, kemudian Nabi nasyarahu, membuka kain, kemudian Nabi datang dengan membawa Hajar Aswad, kemudian meletakkannya di kain tersebut. Tsumma amara kulla kabilatin, kemudian Nabi perintahkan setiap kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy untuk memegangi ujung kain. Kemudian mereka mengangkat bareng-bareng, mengangkatnya bareng-bareng, hatta sampai idza balagha mawdi'ahu, ketika mereka telah sampai tempatnya Hajar Aswad, Nabi lah yang ambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad tersebut fi mawdi'ihi, di tempatnya. Nah, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah, maka anak-anak dari beliau seperti Fatimah dalam pengasuhan siapa? Ini pengasuhan ayahnya tentunya. Kemudian detail cara pengasuhannya wallahu a'lam. Nah, ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.